saja yang ku inginkan, kamu rela. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa membalas cintaku. Kau takkan mengerti yang selama ini aku rasakan. Pasti kau tak peduli bila saja yang ku inginkan kamu rela. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa mencintai.